Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali bersama dengan kajian atau kuliah subuh online dengan tema Generasi Milenial Ideal. Kemarin sebenarnya kita sudah masuk ke wasiat yang ke-12, tapi karena ada kendala teknis, akhirnya kita hentikan baru sebentar. Maka pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengulang kembali wasiat yang ke-14. Tapi sebelumnya, apa wasiat yang ke-13? Selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Bagus. Kemarin kita sudah tulis ya, ringkasan dari atau inti dari wasiat ke-14. Apa itu maksud sama? Jangan menunda-nunda amal soleh. Kita baca kembali ya wasiat yang disampaikan oleh ulama kita. Silahkan dibaca Mas Anjasyah. Wasiat ke-14. Wasiat ke-14. Riwayat yang juga berasal dari Al Hasan Al Basri bahwa beliau mengatakan, Ya ma'asyar syabab, iyyakum wastawif sawfa af'al. Wahai para pemuda, jauhilah taswif, menunda-nunda, yaitu saya bakalan akan melakukan ini, saya telah akan melakukan itu. Ya, bagus. Masuk Kasya. Ucapan Al-Hasan Al-Basri, jauhilah taswif, menunda-nunda, bahwa taswif itu adalah penyakit yang banyak menyebabkan. Taswif itu adalah penyakit yang banyak menyebabkan para pemuda. Seperti perkataan sebagian mereka, saya kelak akan bertobat, saya bakalan akan menjaga sholat, saya nanti akan berbakti kepada orang tua. Akhirnya mereka tidak melakukannya, tidak mengupayakannya, dan tidak memanfaatkannya. Namun mereka hanya mengakhirkan dan menunda-nunda. Ya, Mas Abdurrahman. Seorang apabila terbetik pada dirinya untuk bertobat atau menjaga sholat atau selainnya, maka penyakit ini datang dan memalingkan dari kebaikan ini. Dia akan terus-menerus mengakhirkan dan menunda-nunda sampai keberkahan masa muda hilang darinya dan terlewatkan dari memanfaatkannya dengan kebaikan. Sama. Boleh jadi kebanyakan mereka saat bertaubat dengan saat akan bertaubat dengan memasang target usia tertentu dari hidupnya, namun kematian pun datang tanpa disangka-sangka atau secara tiba-tiba sebelum usia yang dia targetkan untuk bertaubat itu sampai. Jangan menunda-nunda amal soleh. Kenapa? Tidak tahu kapan mati. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin setahun lagi. Mungkin. Satu detik lagi. Kita tidak tahu. Makanya nasihat dari para sahabat apa? Idza amsayta fala tantadhir al-masa wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apa artinya Mas Abdurrahman? Kalau kau sudah memasuki pagi, jangan menunggu sore. Kalau kau sudah memasuki sore, jangan menunggu pagi. Iya. Jangan menunda-nunda. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam siapa di sini? Al-Hasan Al-Basri. Ya ma'syar syabab. Wahai para pemuda. Walaupun nasihat yang akan disampaikan itu bukan khusus untuk siapa? Para pemuda. Para tua. Perlu enggak mendapatkan nasihat ini? Perlu. Wong penyakit taswif. Taswif, penyakit menunda-nunda, itu bukan hanya menjangkiti para pemuda. Ya. Para petua pun juga mereka punya penyakit ini. Tapi kenapa Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, ya ma'syar syabab. Ayo, masih ingat gak kemarin? Karena ini itu wasiat para sahabat. Bagi para pemuda. Judulnya. Terus apalagi? Masih ingat yang kemarin? Kemarin masih ingat? Ingat apa kan? Hah? Untuk menunjukkan bahwa para pemuda itu berharga sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ahsanta ya bunayya. Untuk menunjukkan bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang berharga. Kalian itu berharga. Kalian itu mutiara. Ya. Kalian itu harapan bangsa. Ya. Kalau para pemuda rusak, maka suatu negara akan hancur. Ya. Harapan kita itu tertopang kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kepada para pemuda. Ya. Karena kalian adalah generasi masa depan bangsa ini. Generasi masa depan umat ini. Ya. Para pemuda di zaman Nabi SAW, mereka adalah manusia-manusia istimewa. Ya. Bukan generasi yang galau. Ya. Masalah-masalah kecil, langsung galau. Bukan. Mereka manusia-manusia tangguh. Mereka manusia-manusia kuat. Ya. Laki-lakinya kuat, perempuannya menjaga kehormatan mereka. Terhormat. Maka nasihat dari beliau, iyyakum wat taswif. Jauhilah taswif. Apa tadi taswif? Menunda-nunda. Saufa af'al. Aku akan. Ayo murojaah ba'da subuh. Nanti. Jam? 6. Begitu jam 6? Nanti. Bentar lagi. Entah bentarnya mau. Bentar lagi. Nanti tahu-tahu udah. Jam 7:30 udah saatnya apa? Sudah saatnya masuk kelas setoran. Ya, belum siap. Jangan. Ya. Kalau para wanita, nantilah. Aku pakai jilbabnya kalau sudah tua. Mumpung masih muda. Yeah. Bukan gak laku. Yeah. Nanti aja. Justru kalau pas lagi muda itu malah berbahaya ketika, sangat berbahaya ketika aurat tidak ditutup. Nantilah saya akan serius ngapalin Quran kalau sudah masuk pondok. Bukan. Kalau sudah masuk pondok, pelajaran tambah banyak. Mumpung belum masuk pondok. Saya pengen taubat di usia 62 tahun. Jadi satu tahun beribadah 63, mati. Kayak Nabi SAW wafatnya di usia berapa? 63-an. Saya pengen berfoya-foya. Muda, foya, foya. Tua. Tua, bahagia, mati, masuk surga. Gimana kalau ada ngomong kayak gitu? Hah? Ustaz. Bagus. Yeah. Emang tahu kita kapan akan mati. Ketika ada orang merencanakan saya pengen foya-foya sampai usia 62 tahun. Setelah itu taubat. Satu tahun, 63 tahun, usia 63 mati. Kan enak. Udah marem dengan kenakan-kenakan dunia. Ketika dia punya cita-cita seperti itu. Emang dia sudah pernah janjian sampai sama malaikat maut? Bisa saja dia bilang, oh ini sudah usianya 61 tahun kurang 1 hari. 62 tahun kurang 1 hari. Berarti tinggal apa? Satu hari besok 62. Besok saya mau tobat. Lumayanlah 1 hari ini. Maksiat. Tahu-tahu? Mati. Mungkin sekali. Nauzubillah min dzalik, tinggal 1 hari dari rencana dia pengen taubat, ternyata mati. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka anak-anakku, biasakan tidak menunda. Apakah ini hanya dalam ibadah saja? Ini kok lampunya belum nyala ya? Apakah ini dalam ibadah saja atau termasuk juga dalam urusan dunia? Urusan dunia juga termasuk. Ya. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan. Ya, pekerjaan. Kalau anak-anakku bekerja, ya, membantu orang tua, ya. Contohnya nyuci, ya. Nyuci apa? Maksud sama? Nyuci piring. Itu nggak usah ditunda-tunda. Kenapa kalau ditunda? Numpuk. Kalau sudah numpuk, biasanya apa? Malas. Ya. Akhirnya, capek. Tapi begitu kita makan, cuci, masak, cuci, minum, cuci. Itu wastafel kita akan kinclong. Ya. Nyuci piring. Apalagi? Ngelipetin baju. Jangan ditunda. Nantilah. Begitu masuk. Dulu Abi sempat menyiasati kayak gini. Ketika ngangkatnya jemuran langsung dilipeti. Jadi begitu set. Lipet. Bruk. Di mananya? Di keranjangnya. Jadi begitu di bruk. Ini sudah apa? Set. Kecuali kalau lagi hujan, nggak mungkin hujan kayak gitu. Makanya sebelum mendung, sebelum apa turun hujan, begitu lihat mendung langsung diangkat. Ya. Jadi nggak numpuk. Kalau sudah numpuk, aduh, rasanya capek. Kayak ngelihat kapal, kapal selam. Kayak ngelihat kapal pecah. Ya. Lantai, ya apa? Lantai. Kenapa? Abi kadang-kadang bilang sama anak-anakku, ayo dipel 2 kali, 3 kali. Kenapa coba? Karena kotor. Karena sudah terlalu kotornya. Kalau sudah terlalu, maka treatmentnya harus istimewa, harus spesial. Bagaimana supaya kita tidak ngepelnya 2, 3 kali? Bagaimana caranya? Hah? Dipel terus setiap hari. Ah, santai, mulai pagi ini. Ya. Jadi begitu ada sedikit Bilal numpahin susu, ya bubur, apalagi air putih, ya pecah. Itu jangan nanti langsung set tipel sekali. Kalau kita itu rutin ngepel sekali saja itu sudah bersih. Tapi ngepelnya yang benar ya, Jas, ya. Ya udah diajari kemarin cara ngepel yang benar, ya. Bukan set, ya maksud sama? Ya. Yang rata semuanya kena. Jangan menunda-nunda. Itu bukan hanya dalam urusan ibadah. Bukan hanya dalam urusan akhirat. Termasuk juga dalam urusan dunia. Jadi, apa inti wasiat ke-14? Jangan menunda-nunda amal soleh. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Besok insya Allah. Wasiat yang terakhir. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.